وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kepada para hadirin calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan memasuki ad-darsus tsani, pelajaran kedua setelah tadi pagi sejak pukul 05.30 hingga menjelang pukul 7 pagi. Kita telah mempelajari pada ad-darsul awal, pelajaran pertama. Semestinya di dalam jadwal yang telah disiapkan oleh panitia bahwa pagi hari ini atau jam ini adalah praktek manasik. Jadi pelajaran praktek setelah sejak kemarin dan sampai tadi pagi, pelajaran teori tentang manasik haji. Namun memandang atau mempertimbangkan karena pertama praktek manasik itu nampaknya sudah dikuasai dalam pelajaran manasik haji yang pertama sebelum bulan Ramadan, alhamdulillah. Dan yang kedua masih tersisa adanya beberapa perkara yang mungkin cukup penting untuk diketahui, maka pada pagi hari ini kita akan menggunakan waktu yang tersisa hingga pukul 11 siang nanti atau 11.30 di siang hari untuk tausiah, nasihat, mau'izah, dan juga memberi kesempatan untuk tanya jawab, baik terkait dengan teknis ataupun terkait dengan beberapa hukum, sebatas apa yang kita mampu untuk membahasnya atau menjawabnya. Pada pagi tadi selama kurang lebih 1.5 jam kita membahas tentang berbagai macam bentuk kesalahan atau berbagai macam bentuk bid'ah yang terjadi di saat proses atau rangkaian manasik haji, baik kesalahan atau bid'ah yang terjadi sebelum berihram ketika hendak berangkat dari rumah, hingga kesalahan dan bid'ah yang terjadi di saat-saat berihram di miqat, atau juga di saat melakukan atau memasuki kota Makkah, begitu pula di saat tawaf, di saat sa'i, di saat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina dan di Al-Jamarat. Semuanya sudah kita bahas dengan sedikit rincian pada tadi pagi, dan telah terjawab beberapa pertanyaan juga pada waktu itu. Maka pada kesempatan ini insyaallah, sebelum saya memberi kesempatan untuk tanya jawab, ingin saya dahului majlis ini dengan beberapa nasihat. Semoga nasihat ini menambah iman dan memperkuat takwa kita serta memperkokoh keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah haji ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, karena sesungguhnya peringatan dan teguran itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihat dan teguran itu bermanfaat bagi orang-orang yang di kalbunya ada iman. Menyentuh kalbunya. Ciri-ciri kaum mukminin dan juga kaum mukminat, orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin tentang hari akhir, yakin bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah dan dimintai pertanggungjawabannya dari setiap amalan dan ucapan yang zahir ataupun yang batin, maka peringatan dan teguran itu akan membangkitkan imannya. Di antara ciri-ciri kaum mukminin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, diingatkan, ya akhi ittaqillah, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Kata atau kalimat Allah ini menggetarkan hatinya, membuat dia takut. Dia takut terhadap kebesaran Allah. Dia takut kepada azab Allah ketika dia berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, melanggar ketentuan nabinya. Diingatkan, ya akhi ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Kalimat ini menggetarkan hatinya. Hatinya bergetar, yang kemudian mendorong dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada kaum mukminin tersebut, maka ciri-ciri mereka di saat mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, zadatuhum imana. Ayat-ayat itu menambah imannya. Yang tadinya tidak ikhlas menjadi ikhlas. Yang tadinya meremehkan amalan, dia menjadi mementingkannya. Yang tadinya dia sulit untuk menerima teguran-teguran Allah dan Rasulnya, hatinya menjadi luluh dan dengan mudah menerima teguran-teguran dari Allah dan Rasulnya. Itu ciri-ciri kaum mukminin. Para hadirin yang saya muliakan, nampaknya masalah ini sangat penting. Kalau kemarin sudah saya sebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menjelaskan tentang ikhlas, maka perlu kita ketahui bahwa sekarang kita sedang dalam persiapan melakukan jamaah pelaksanaan ibadah haji. Saya ingatkan diri saya pribadi, kemudian saudara-saudara saya seiman, bahwa di hari-hari yang penuh dengan fitnah, fitnah dengan berbagai macam bentuknya, fitnatus syahwat dan fitnatus syubuhat, baik fitnah yang terkait dengan syahwat yang bersumber atau terjadi karena syahwat, atau fitnah yang terjadi karena syubuhat, kerancuan-kerancuan di dalam memahami agama, terus mendatangi kita siang dan malam, terus menyerang dan memukul kita dari sekian arah, dari berbagai macam penjuru. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Kata Rasulullah, bersegeralah di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Setiap mendengar perintah dari Allah, baik terkait perintah itu kepada kaum pria, atau terkait perintah itu kepada kaum wanita, atau kedua-duanya, maka Rasulullah menyatakan, badiru, segera, jangan ditunda. Jangan kita kemudian menomorduakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, tapi segeralah. Kenapa? Kenapa disegerakan? Dan kenapa kita harus tidak boleh menundanya? Rasulullah melanjutkan, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Fitan, bukan fitnah, tetapi fitan. Fitan itu adalah jamak daripada fitnah. Artinya fitnah, fitnah dan fitnah. Seperti potongan-potongan malam datangnya. Bagaimana potongan malam itu kegelapannya ketika terbenam matahari, semakin menginjak malam semakin bertambah dan bertambah, bertambah, semakin gelap. Di saat kegelapan itulah manusia sulit untuk mencari mana jalan yang bebas dari hambatan, mana jalan yang penuh dengan lubang, mana jurang yang bisa menjerumuskan dia dan jatuh terperosok padanya, mana di sana jalan yang penuh dengan binatang berbisa dan mana jalan yang selamat yang bisa mengantarkan dia pada tujuan. Di tengah malam seperti itu sangat sulit, kecuali seseorang yang memiliki nur yang diberi oleh Allah, nur, cahaya. Sampai-sampai karena gelapnya seperti itu, Rasulullah menyatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia masih beriman, masih yakin dan beriman kepada Allah, masih berakidah, bermanhaj dengan akidah yang benar. Tiba-tiba di sore hari dia menjadi seorang yang kafir. Tidak lagi dia beriman kepada Al-Quran, tidak lagi dia beriman dengan Islam. Dan sebaliknya, di pagi hari atau di sore hari dia mukmin, tiba-tiba di pagi harinya dia menjadi kafir. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Menjual agamanya, menjual imannya, menjual akidahnya untuk sesuatu nilai duniawi yang sangat sedikit. Duniawi itu macam-macam bentuknya. Seorang suami mencari keribuan istrinya, dan istri termasuk bagian daripada dunia, sehingga mendorong dia, menjerumuskan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Dia telah menjual agamanya dan ketaatannya untuk mencari kerelaan dan keribuan istri. Begitu juga seorang istri, dia terpaksa harus mengikuti kemauan suami yang melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Nabi. Suami juga bagian daripada dunia. Dia melemparkan atau mencampakkan riba Allah, tidak berupaya untuk mendapatkannya, dan justru lebih mengedepankan mencari riba manusia. Ini bagian daripada dunia yang dengannya kita menjual akidah, menjual manhaj, menjual perintah Allah, menjual ketaatan kita. Maka para hadirin yang saya muliakan, sangat penting masalah seperti ini untuk selalu diingatkan. Dan justru inti daripada amalan yang zahir yang kita lakukan atau telah kita lakukan dan akan kita lakukan adalah masalah batin, masalah ikhlas, masalah sidq, kesungguhan dan kejujuran amal, kesungguhan dan kejujuran di dalam berkata-kata, di dalam berbuat. Ini memiliki posisi yang sangat penting. Oleh karena itu para sahabat itu telah mendapat kedudukan ini. Para sahabat Nabi, Allah nyatakan mereka itu ulaika humus sadiqun. Ulaika humus sadiqun. Dalam ayat yang lainnya, ketika Allah menceritakan tentang bai'atul ribwan, alladzina yubai'unaka tahta syajara, diakhiri oleh Allah dengan ayat fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam kalbu mereka dari kejujuran iman. Persaksian Allah terhadap mereka sangat luar biasa. Kita pun oleh Allah dipertimbangkan amalan-amalan batin kita. Dan yang seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Sangat penting untuk kita selalu melakukan muhasabah, mengoreksi, menghitung-hitung, membenahi hati kita ini. Kemarin saya bacakan ayat Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama dalam babul ikhlas. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini sama dengan hadis Rasulullah SAW dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila a'malikum au ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sekedar melihat amalan zahir kalian, saumnya, jihadnya, hajinya, sedekahnya, zakatnya, nah, dakwahnya, ya, atau amalan-amalan zahir yang lainnya. Tidak hanya sekedar melihat itu, tidak melihat pula bentuk tubuh kita yang putih, yang hitam, yang sehat, yang kurus. Nah, tidak hanya itu, tetapi Allah melihat kepada qalbu. Kepada qalbu. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah mengingatkan tentang pihak-pihak yang suka mencaci maki sahabat Rasul. Rasulullah menyatakan la tasubbu ashabi. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ini ada hikmahnya di balik hadis ini. Hikmah besar. Jangan kalian mencaci maki sahabatku, demi Allah, kata Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, bayangkan emas sebesar gunung. Kalau ada seorang infak emas sebesar ini aja, ya, di masa ini sangat luar biasa. Infak emas sebesar ini, sebesar botol aqua ini, luar biasa. Akan dipuji dia oleh orang. Orang ini khayir, masya Allah. Tapi Rasulullah menyatakan sebesar gunung Uhud emas, bukan beras. Sebesar gunung Uhud emas, itu pun kata Rasulullah tidak akan mampu untuk menyamai nilai infaknya sahabat segenggam atau dua genggam tangannya, dan tidak pula bisa menyamai wala separuhnya. Apa sih sebenarnya yang membedakan? Apa yang membedakan adalah syai'un waqara fi qalbi atau syai'un waqara fi qulubihim, sesuatu iman, sidq, kejujuran, keikhlasan dan ketakwaan yang berada di kalbu mereka. Ini yang membedakan, yang tidak bisa sahabat Rasulullah disaingi. Maka dari itu, sekian ayat dan hadis ini menghimbau kita untuk membenahi. Kalau sempat terbetik di hati kita kurangnya keikhlasan di dalam upaya amalan kita, baik haji yang sedang akan kita lakukan insyaallah ataupun yang lainnya, nah, perbaiki lagi. Para hadirin yang saya muliakan, ini perkara penting. Nah, dan sekaligus suatu pelajaran bagi kita semuanya. Ibadah haji yang akan kita lakukan ini salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan puncak ketaatan. Ketaatan dari sisi ibadah badaniyah dan puncak ketaatan pada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah adalah ibadah yang terkait dengan anggota tubuh kita, badan kita secara zahir. Ibadah maliyah terkait dengan harta kita. Maka jadikanlah, tentunya dengan hidayah dan taufik Allah, ibadah haji kita ini menjadi nur, menjadi cahaya bagi kita untuk yang akan datang. Banyak-banyak kita berharap ibadah haji kita ini merubah kalbu, merubah semangat kita, merubah kalbu kita ketika mendengar ayat Al-Quran. Tidak ada alasan untuk dia meninggalkannya. Ketika dia mendengar adanya perintah hadis Rasulullah SAW, tidak ada pertimbangan lain yang dikedepankan di atas perintah Rasul. Pertimbangan berat kah? Pertimbangan gak enak sama orang kah? Pertimbangan gak sesuai dengan keumuman orang? Tidak ada lagi. Ini yang semestinya didapatkan di balik ibadah haji yang akan kita lakukan ini. Kemudian juga perkara yang sangat penting, dan tadi pagi saya singgung sedikit terkait dengan proses pelaksanaan ibadah haji ini, terkhusus rombongan kita yang berjumlah kurang lebih 26-30 orang, sangat ditekankan untuk kita benar-benar berta'awun, bekerja sama, saling membantu, saling menolong. Karena di saat pelaksanaan proses ibadah haji itu banyak perkara-perkara yang menuntut adanya kerjasama dan kepedulian tanpa diminta tanpa harus saudaranya menyatakan afwan ya akhi tolong angkatkan ini. Enggak perlu afwan ya akhi tolong pegangkan ini, enggak usah. Masing-masing berupaya untuk beramal dengan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaknya kalian saling memberikan al-aun, pertolongan dalam perkara kebajikan dan takwa. Dan ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi 'aunil 'abdi madama al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama dengan seorang hamba. Pertolongan Allah akan selalu bersama dengan seorang hamba selama hamba itu tadi selalu berada di dalam upaya menolong saudaranya. Bayangkan sebuah pertolongan walaupun sekedar misalkan mengangkatkan suatu barang, ya, langsung dia akan mendapatkan sebagai balasannya pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bisa dalam perkara zahir, diberi kesehatan dia. Ada saudaranya sakit atau sulitan, dibawakan tasnya, kemudian afwan ya akhi duduk dulu, itu mengelak ya, ngelak atau haus, nih minum, silakan minum. Nah, didahulukan saudaranya, maka dia akan mendapatkan balasan dalam bentuk pertolongan Allah. Apa itu bentuk pertolongan Allah? Saya katakan tadi, bisa dalam bentuk sesuatu yang zahir seperti kesehatan. Karena dia menolong saudaranya, Allah beri kesehatan di dalam proses pelaksanaan haji. Subhanallah, itu suatu hal yang mahal. Kesehatan di waktu pelaksanaan proses ibadah haji. Kadang-kadang, atau yang ini yang kedua yang kita harapkan, pertolongan Allah itu dalam bentuk sesuatu yang terkait dengan iman. Kita ini ditambah oleh Allah iman. Kita ditambah oleh Allah takwa. Dibantu oleh Allah, karena kita membantu saudara kita di dalam proses melakukan ibadah supaya bisa ikhlas. Mau ikhlas itu berat sekali, berat mau ikhlas. Tetapi karena satu bantuan yang kita berikan untuk saudara kita, subhanallah, Allah bantu dia untuk bisa mempertahankan ikhlas. Jadi bantuan yang Allah akan berikan sebagai balasan karena dia membantu saudaranya bisa dalam bentuk zahir, bisa dalam bentuk batin. Misalkan karena dia membantu saudaranya ketika suatu amalan tertentu tiba-tiba dia dimudahkan oleh Allah untuk misalkan melempar jamarat dengan sempurna, dengan mudah, tidak ada gangguan, tidak ada halangan. Ini yang zahir. Dan yang batin lebih mahal. Sangat penting. Misalkan nanti terkhusus, saya kasih contoh tadi, ketika kita di Muzdalifah, kita enggak akan mendapatkan tempat dalam bentuk tenda di situ. Kita akan tinggal duduk di tanah di pinggir jalan. Nah, di waktu malam yang dingin, melihat kondisi seperti itu, kita melihat saudara kita mendahulukan. Nah, wah miskin, akhir fadl yakin dia duduk sini aja. Tak. Subhanallah, terasa ukhuwah. Nah, mendahulukan saudaranya. Nah, masing-masingnya merasa saya sudah lebih enak. Saya sudah lebih mapan, kesian saudara saya. Padahal justru sebaliknya. Ya. Saudaranya yang lebih enak, tapi sifat ini muncul. Inilah sifat sahabat dari kalangan Ansar khususnya yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Di antara sifat Ansar dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan diabadikan sampai hari ini, kita baca ayat ini adalah mereka itu selalu mendahulukan saudaranya. Padahal kata Allah, walau kana bihim khasasa, dalam keadaan mereka itu fakir, dalam keadaan mereka itu miskin. Bagaimana kalau mereka dalam keadaan mampu, dalam keadaan mereka butuh, dalam keadaan mereka sendiri sangat-sangat membutuhkan perkara itu, didahulukan saudaranya. Tafadhal ya akhi, tafadhal, anti butuh apa? Nah, ini anak punya air, ini anak punya ini, ini akhi, anti dingin, ini anak punya selimut. Padahal dia butuh. Subhanallah, justru Allah tolong dia Allah beri kesehatan dia. Nah, luar biasa. Dengan ukhuwah seperti ini akan muncul iman, akan dibarokahi oleh Allah ibadah itu. Kondisi ini sangat penting. Misalkan tadi saya gambarkan di Muzdalifah mungkin butuh membawa selimut, kemungkinan khususnya yang punya orang tua yang sudah berumur, atau membawa istri atau ibu dan yang semisalnya, butuh bawa kenapanya, mungkin dia butuh makanan, ayo sana yang belikan, mana. Nah, terus begitu. Nah, seperti ini akan memberikan rahmat dan turunnya rahmat dan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin beberapa hal yang penting untuk diketahui sebagai mukaddimah majelis di pagi hari ini. Selebihnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan, dan selanjutnya jika masih ada pertanyaan yang lainnya maka saya persilahkan. Saya persilahkan baik dari kaum rijal ataupun dari an-nisa. Untuk nisa seperti biasanya dituliskan di atas cari kertas. Di sini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab, tetapi kebetulan mungkin yang menulis pertanyaan tidak ada di tempat. Pertanyaannya adalah, kalau niatan. Kalau niatan kita hanya ingin tahu tempat-tempat bersejarah tersebut, misalnya Gua Hira dan sebagainya, apakah tetap tidak diperbolehkan karena hal itu adalah suatu bid'ah, padahal dia tidak melakukan amalan bid'ah? Tadi sudah saya jawab bahwa dalam kondisi jamaah haji atau di waktu-waktu proses pelaksanaan haji, berziarah ke tempat-tempat ini adalah sesuatu yang biasa di kalangan awam dan sangat diramaikan oleh mereka. Sangat dipentingkan berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Nah, padahal hal ini tidak disunnahkan. Sementara perlu kita ketahui, niatan kita yang datang ke tempat itu dalam kondisi niat kita tidak sama dengan niat mereka, tetapi dengan datangnya kita ke tempat itu di saat mereka juga sedang melakukan amalan-amalan bid'ah itu, kita akan memperbanyak jumlah atau kuantitas orang-orang yang melakukan atau menghidupkan bid'ah. Orang lain mengira bahwa, oh ini orang yang mutawwi ini juga membolehkan, buktinya dia juga ziarah ke Gua Hira. Nah, dengan datangnya kita ke Gua Hira misalkan, ya, padahal niatan kita tidak sama dengan keumuman atau keawaman orang, tetapi orang akan menilai bahwa kita adalah sama dengan mereka. Maka dari itu gak perlu untuk kita datang ke tempat-tempat seperti itu dalam rangka membedakan diri dengan kebanyakan orang di sana. Nah, ada satu prinsip penting yang dicontohkan atau pernah disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu tentang masalah tempat. Seorang ingin melakukan ibadah di tempat yang di sana telah diadakan acara-acara yang menyelisih syariat Allah. Ada seorang menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nah, kuntu nazartu an anhara ibilan bibuana. Wahai Rasul, aku dulu pernah bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah, di tempat namanya Buwana. Nah, minta fatwa. Apa jawaban Rasul? Tidak semerta-merta Rasul, ya sudah, laksanakan di situ, di tempat itu. Tapi Rasul bertanya, afihi watanun yu'bad, apakah di tempat itu ada sebuah berhala yang diibadai selain Allah? Orang tadi menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada. Pertanyaan berikutnya dari Nabi, afihi idun min a'yadihin, apakah di tempat itu juga ada perayaan-perayaan, ya, peringatan-peringatan dari peringatan dan kebiasaan orang-orang jahiliyah? Orang ini menyatakan tidak juga ya Rasulullah, tidak ada di tempat itu. Baru Rasul menyatakan ufi binazrik, penuhilah janji nazarmu itu. Maksudnya, pemahamannya, kalau seandainya orang tadi menjawab iya Rasul, di situ ada ritual-ritual, perayaan-perayaan, ya, peringatan-peringatan, maka akan dicegah oleh Rasul. Nah, ini sangat penting untuk diketahui. Maka kita menghindar dari tempat-tempat yang di situ ada maksiat, di tempat-tempat yang di situ diadakan acara-acara yang menyelisih sunnah Rasul. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab. Yang kedua pertanyaannya, apa hukumnya meminum obat untuk penundaan haid dalam berhaji? Dijawab oleh Lajnah Daimah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya bahwa hal itu boleh jika memang terpaksa untuk dilakukan dan dengan petunjuk dokter yang bisa dipercaya. Artinya perkara itu tidak membahayakan dirinya, diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Tetapi kalau toh dia tidak minum, ya gak apa-apa. Kalau seandainya haidnya datang, menstruasinya datang, maka dia lanjutkan ibadah hajinya kecuali tawaf, kecuali tawaf. Nah, tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya nanti gak mampu melakukan tawaf terus tawaf ifadah, ya, maka silakan diperbolehkan untuk meminum obat-obatan. Seperti Aisyah, Aisyah ketika sudah mau masuk Makkah tiba-tiba haid, maka Aisyah nangis, menangis. Nah, Rasulullah kemudian menyatakan if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghairu anna tatufi, silakan engkau wahai Aisyah lakukan seluruh manasik-manasik yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang berhaji kecuali satu, yaitu jangan tawaf. Akhirnya Aisyah enggak bisa melaksanakan umroh, ya, enggak bisa pada waktu itu. Nah, langsung wukuf Mina, wukuf Muzdalifah, Jamarat, semua dilakukan sampai menunggu selesainya haidnya baru tawaf ifadah. Kemudian ketika hendak melakukan apa? Umrohnya, memerintahkan Aisyah untuk keluar menuju ke mana? Ke Tan'im. Dan sudah kita jelaskan dalam pelajaran kapan? Tadi pagi ya. Hajinya Qiran kalau begitu. Nah, karena kalau ifrad enggak perlu umroh, sudah haji saja. Sementara Aisyah melakukan umrohnya. Nah, jadi barakallahu fikum, silakan bagi yang ingin mengkonsumsi obat untuk mencegah keluarnya darah haid, silakan, tetapi dengan syarat, dengan ketentuan dan dosis yang telah diberikan oleh dokter yang terpercaya dan di bidangnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, nah, apakah kita nanti akan mabit di Muzdalifah sehingga ke Mina dengan jalan kaki karena bis yang tidak boleh berhenti sudah juga dibahas. Insyaallah ya, kita akan melakukan mabit di Muzdalifah. Dan insyaallah kita akan jalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. Ya, hitung-hitung jalan-jalan olahraga menghilangkan kolesterol. Ya boleh, kalau memungkinkan ada kendaraan nanti kita sewa. Tapi yang jelas, insya Allah kita mabit di Muzdalifah karena itu wajib hukumnya. Nah, jadi itu insya Allah. Kemudian yang perlu ditekankan dan insya Allah melalui Ustaz Hamzah juga atau Lak Muhammad Banser mengingatkan bahwa jangan lupa haji kita sama tur. Nah, sehingga nanti begitu sampai di Makkah, di Aziziyah, kita akan melakukan apa? Umroh. Umroh maksimal ya, sehari lah pelaksanaannya, bisa-bisa kurang dari itu. Nah, kita nanti dari kan melewati Yaman ini tetap jalan-lam, ada kemungkinan di Maskot transitnya, kalau tidak ada perubahan. Maskot itu di Oman, sama juga orang-orang Oman juga melalui Yalamlam. Nah, sehingga nanti miqatnya di mana? Di Yalamlam insyaallah. Kita mulai pakai pakaian ihram ya, di mana? Di Sana'a, atau kalau dirubah perjalanannya dari Maskot. Maskot itu ibu kota Oman. Ibu kota Oman. Katanya orang awam Maskat, ya. Maskat. Nah, yang betul Maskat. Pakai kof, pakai pa. Nah. Kemudian mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan secara lisan dari Ikhwan Tawabat. Untuk kita usulan tamatuknya itu, jadi begitu kita mengikuti Yalamlam, kita kan landingnya di Aziziyah maksudnya. Landing di Jeddah. Iya, landing di Jeddah, terus ke Aziziyah, ke Mekah. Ya, Aziziyah itu di Mekah. Di Mekah. Iya. Ya, maksudnya bukan di sekitar Mekah. Usahakannya harian itu juga kita datang langsung untuk umroh. Iya, kalau bisa, kalau enggak misalkan nyampainya malam, ya hatta malam bisa nanti langsung umroh, tergantung kondisi. Tapi yang jelas segera melakukan umroh. Begitu sampai, barang-barang sudah diletakkan di mana? Di hotel. Ya, sudah jamaah siap, kita bersama-sama melakukan umroh. Setelah umroh tahallul selesai, bisa buka baju ihram. Ya, bisa pakai sarung biasa, pakai sahuf bisa. Nah, sampai kira-kira 5 hari setelah itu baru kita ke Mina, Arafah dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang lainnya. Yang enggak kalah pentingnya juga masalah peletakan baju-baju, terkhusus baju-baju ihram. Ya, jangan sampai baju ihram itu semua berada di koper atau tas yang dimasukkan bagasi. Ya, karena kita akan memakainya nanti ketika sampai di Sana'a atau sudah sampai di tempat lain, nanti Maskot atau yang semisalnya. Jadi dibawa itu ya, karena kalau sudah di bagasi, waduh repot sudah. Mana baju ihramnya? Dan perkara yang penting lah, yang penting dibawa di tas sendiri. Nah, sebagai seorang kepala rumah tangga atau seorang laki-laki, apakah disunnahkan untuk membuat wasiat yang berkenaan dengan satu, urusan dagang dalam kurung hutang piutang, dua, harta atau mal yang ditinggalkan, yang ketiga, anak-anak yang ditinggalkan. Ala kulli hal, secara khusus bagi jamaah haji tidak ada sunnah secara khusus. Tetapi diperbolehkan seorang menulis wasiat walaupun bukan sebagai atau hendak melaksanakan haji. Wasiat itu penting. Nah, wasiat itu bisa dalam bentuk pembukuan yang rapi, bahwa saya ini punya hutang, ya, ada uang saya di sini, atau yang semisalnya ada amanatnya orang di saya, misalnya, dan seterusnya. Itu bagus. Kemudian wasiat yang baik terkait dengan dirinya. Misalkan dahulu para sebagian ulama salah melakukan, kalau saya meninggal dunia, tolong pemakamannya disegerakan, tolong di makam saya jangan dibangun, misalkan, dan seterusnya, perkara-perkara yang dia khawatirkan nanti anak cucunya atau yang ditinggalkan mengabaikan masalah ini. Nah, itu diperbolehkan wasiat. Bagi yang mau jamaah haji, bagus sekali mau wasiat. Cuma sunnah secara khusus terkait haji, anak belum tahu adanya dalil khusus. Cuma menulis wasiat dahulu Abdullah bin Umar, nah, setiap mau tidur dia menaruh wasiatnya di bawah bantalnya. Nah, ya tapi karena beliau nggak banyak urusan ya duniawi, ya wasiatnya nggak banyak kayak kita, nggak butuh pembukuan. Nah, kalau kita mungkin butuh pembukuan. Nah, itu penting, itu penting. Tapi nggak boleh memberi wasiat terkaitan dengan warisan. Ya. Ini saya berangkat haji, kalau saya meninggal, tolong warisan saya yang ini berikan kepada anak saya yang nomor 3 sekian. Nah, itu nggak boleh. Nah, la wasiyata li waris. Nah, dan itu hukumnya pembahasannya di pembahasan tentang ilmu waris. Tetapi sangat penting karena ini sering terjadi kalau mau berangkat haji. Wasiat tentang warisan. Nah, karena khawatir ribut, akhirnya keluar dari aturan warisan, nggak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, anak-anaknya yang akan ditinggalkan juga diwasiatkan. Apa hukumnya bagi seorang perempuan atau wanita yang suaminya sudah meninggal dunia? Sementara dia ingin melakukan ibadah haji. Nah, tanpa ditemani mahram sendirian. Jawabannya cari mahram yang lainnya. Kalau suaminya enggak ada, mungkin ponakannya. Kalau ponakan enggak ada, mungkin mertua. Ya. Mertuanya. Ya berarti dia tidak mampu. Bukan, untuk dia sendiri ada. Iya. Membawa yang lain dan bisa. Dulu sudah kita bahas dalam manasik haji yang pertama bahwa syarat dinyatakan seorang wanita itu mampu berhaji di samping harta, kesehatan, ya, dan keamanan jalan juga adanya mahram. Kalau nggak ada mahram berarti tergolong dia tidak mampu. Nah, itu dari pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bissawab. Innamal a'mal binniyat. Jangan khawatir Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau wanita itu sungguh-sungguh ingin melaksanakan haji, serius, ikhlas, Allah enggak akan menghilangkan niatnya itu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada sebuah hadis Rasulullah menyatakan inna bil madinati larijalan masirtum masiran aw qata'tum wadiyan illa syarafukum fil ajr habasahumul marad, kata Rasulullah. Sungguh, ini Rasulullah bercerita menyampaikan hadisnya kepada pasukan perangnya yang dalam perjalanan menuju medan tempur. Di tengah perjalanan Rasulullah menyampaikan kepada pasukan ini, sesungguhnya di negeri Madinah sekarang ada sekian kaum lelaki yang mereka juga ikut bersama kalian di dalam mendapatkan pahala. Tidaklah kalian menyeberangi sebuah lembah atau melewati sebuah wadi, ya, naik turun gunung kecuali orang lelaki yang kaum lelaki yang ada di Madinah itu bersama kalian di dalam mendapatkan apa? Ajr. karena mereka tetap terhalang oleh adanya udzur. Niat sudah ingin ikut bertempur, tapi ada udzur, nggak bisa dia berangkat karena sakit, karena ini, karena itu. Nah, niat itu dicatat oleh Allah dan mendapatkan ajr sama dengan orang-orang yang berdebu mendengarkan di bawah dentingan pedang. Dicatat. Maka nasihat kita buat wanita ini, ikhlaskan niat. Sungguh-sungguh bahwa betul-betul ingin melakukan haji. Kalau belum mampu karena tidak ada mahram, sabar. Allah akan mencatat. Kan kita ingin ajarnya kan. Nah, dan siapa tahu setelah itu Allah kasih jalan keluar. Mungkin setelah itu ada mahram yang kemudian Allah kasih rezeki, ya. Nah, dan tidak perlu menempuh jalan-jalan yang seperti biasa dilakukan oleh orang-orang umum. Yang tadi sudah saya singgung, apa namanya, mahram sementara itu. Nah, itu enggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang lainnya, baik terkait dengan hukum ataupun teknis perjalanan nanti. Tergantung apa kondisi. Kalau seandainya keberangkatan kita ke tanah suci secara diam-diam tanpa memberitahu kepada orang lain, tidak menimbulkan fitnah, ya dianggap biasa oleh orang-orang, ya. Maka itu lebih baik tidak kita lakukan, karena akan lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Nah, tapi ada kadang-kadang kondisi tertentu, apa namanya, jadi fitnah gitu lah. Masa enggak gulon-gulon lah istilahnya sama sesepuh. Nah, tergantung kondisi, tapi sebaiknya semaksimal mungkin dihindarkan. Nah, karena memang itu tidak dicontohkan, ya. Tapi kalau tetangga kanan kiri misalkan, lah apa, kasih tahu, insyaallah kami sekeluarga, karena kebetulan mungkin antum misalkan rombongan besar gitu, keluarga, beda kalau antum sendiri. Nah, maksudnya bapak, nah, wajib, tapi tolong jangan bilang-bilang. Nah, kami beritahu karena kebetulan bapak sebagai tetangga gitu, itu bagus, gak apa-apa. Untuk wanita, pakaian ihramnya apakah harus ganti atau cukup langsung niat? Cukup langsung niat. Jadi yang sudah dipakai itu dipakai untuk berihram. Nah, jadi kaum wanita dengan tetap menutup aurat yang syar'i. Nah, dengan baju yang syar'i. Jangan baju yang mengandung unsur perhiasan. Baju ihram, nah, ya menutup aurat, tetapi bordilannya itu banyak, ya, kain yang penuh dengan bordilan. Nah, ini menyelisih syariat. Perlu suatu kaidah penting bahwa ketika seorang wanita keluar dari rumah, segala unsur yang namanya perhiasan atau membuat menarik, ya, itu harus dihilangkan. Ini dalam syariat Islam. Nah, ketentuan Allah dan ketentuan Nabi-Nya. Sami'na wa atha'na. Nah, ini penting. Jadi, tempat wanita berhias, tempat wanita memakai pakaian yang mengandung unsur hiasan itu di rumahnya, tempat dia dijaga kehormatannya. Nah, jadi sekali lagi untuk ibu-ibu dan kaum wanita, bahwa pakaian yang akan digunakan untuk ihram adalah tetap pakaian yang dipakai seperti biasanya, sehingga wanita lebih gampang sebenarnya untuk ihramnya, nggak perlu pakai ihram, bingung di mikotnya, walaupun nggak perlu. Yang penting tahu bahwa kita mau melewati mikot, niat langsung labbaik Allahumma hajjan, jadi mudah bagi wanita. Nah, pakai hitam-hitam, dadar juga boleh. Nah, apa itu? Pakai sehari-hari. Sehari-hari di mana? Iya, dalam pakaian tanpa ada khusus, misalnya. Iya, nggak ada pakaian khusus ihram bagi wanita. Kalau di Indonesia kan, jamaah Indonesia pakai apa itu? Mukena ya. Mau kena. Nah, nanti mukenanya juga yang bagus, kainnya juga bertingkat-tingkat harganya. Nah. Kalau nggak dibelikan sama suami mukena yang harganya 1 juta, ya merasa suami ini, wah anda senti nggak perhatian sama anak ini itu. Nah, jangan ya. Jadi jangan berlebihan, jangan menghamburkan harta, jangan juga melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, zikir apa saja yang bisa dibaca ketika tawaf? Apakah di antara rukun yamani dan hajarul aswad setelah membaca Rabbana atina fiddunya hasanah boleh membaca zikir-zikir yang lain? Boleh. Dan kemarin sudah dibahas, ketika kita sampai di rukun yamani, perjalanan untuk sampai ke hajarul aswad itu bisa memakan waktu yang cukup panjang, terkhusus apabila kita areal tawafnya itu ambil ya, tawaf yang luas, apalagi di atas lagi misalkan jauh. Nah, maka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar enggak sampai 10 detik. Nah, padahal perjalanannya bisa 20 menit misalkan atau lebih karena jalannya pelan. Maka apa boleh baca zikir yang lain? Boleh. Apa saja zikir yang memang disunnahkan atau bersumber dari Al-Qur'an, ya, boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Membaca Quran juga boleh. Nah, apa yang dia hafal? Silakan. Nah, beristighfar boleh. Nah. Tetapi doa Rabbana atina fiddunya hasanah dibaca sekali pada setiap tawafnya, setiap putaran. Dibaca sekali pada setiap putaran antara rukun yamani dan hajar aswad. Nah, Iya. Dan apakah kayak kemarin khusus terkait dengan kita tawaf ataupun di luar tawaf pun kita datang situ? Muntazam. Nampaknya khusus ketika tawaf nampaknya sih. Amalan khusus ketika tawaf. Nah. Kalau seperti Raudhah mungkin ya kapan saja? Raudhah di Masjid Nabi. Lain lagi, nah, tidak terkait dengan ibadah tertentu. Nah, mungkin tentang teknis apa yang penting untuk diketahui. Mungkin ada rekan sahabat. Di saat tawaf sa'i dan yang misalnya, nampaknya nanti seperti sudah pernah saya katakan pada manasik yang pertama, nampaknya sulit, kita harus bersama terus. Oleh karena itu sangat penting masing-masing rijal khususnya, apalagi yang membawa keluarga, untuk mengetahui alamat-alamat tertentu, tempat-tempat bertemu di mana. Sulit, jangankan sampai membawa ibu, anak dan orang tua, ya. Kita dulu umroh 5 orang, 6 orang karena sendiri semua. Begitu masuk tawaf berpisah akhirnya. Padahal itu tawafnya cuma tawaf umroh biasa. Langsung sudah pencar, terpencar dengan sendirinya loh. Tadi di sebelah mana itu? Hilang. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah menentukan tempat bertemu. Jadi sebelum tawaf nanti antum selesai tawaf berakhir di Hajarul Aswad, ya, ana tunggu di ini tempat alamatnya. Nah, itu yang paling penting. Dan mengetahui jalan ke hotel. Ya, selesai itu kembali ke hotel. Jadi begitu ini misalkan Ka'bah, ya, di sini hotel itu kan ya di seputar ini kan. Nah, dengan radius yang berbeda-beda. Nah, kalau seandainya hotel kita di sini, nah, maka kita jangan masuk ke Masjidil Haram kecuali melalui arah ini. Kembali pun begini. Karena kalau kita masuk dari sini, kemudian kita keliling untuk sholat misalkan di sini, wah ini bahaya. Nanti keluarnya malah ke sini. Nah, oh ini setengah mati ini. Nah, bisa capek dia. Nah, kemudian nggak kalah pentingnya nanti beli ini Hamzah, bawa HP beli nomor yang sana, nomor Saudi ya. Nah itu perlu disiapkan nanti mungkin melalui travel minta tolong, walaupun nanti kalau disediakan oleh travel ya alhamdulillah. Kalau tidak, minimalnya kita beli pulsa di sana. Hah? Lebih murah. Oh iya, lebih murah. Apalagi untuk nelpon-nelpon lebih murah. Nah, pulsa sana lebih murah untuk nelpon. Jadi langsung enak. Di mana ini sekarang? Ana di bawah ini, di daerah ini. Nah, lebih enak. Insya Allah nanti kita akan beli HP dan nomornya semua dicatat. Nomornya masih. Beli pulsa nah. HP-nya tetap ya. Mohon diberi gambaran atau penjelasan apa saja yang harus kita siapkan atau kita bawa sebagai bekal ketika kita berangkat dari rumah. Nah, ini perlu didiskusikan ya. Nah, kemarin dimohon untuk tidak membawa makanan yang bermacam-macam. Ya, terusus nanti bawa abon, kecap. Nanti ya jadi masalah nanti. Abon itu aja bisa jadi masalah. Abon yang ngadul dikira apa ini narkoba walaupun nanti. Nah, iya, jadi masalah itu. Nah, tagot. Apa tagot? Oh, yang putih. Oh, hari raya ini. Tagot. Hah? Teri. Ya. Bawa teri, ikan asin, terasi. Nah, walhasil. Nah. Itu sebenarnya terus ikan-ikan asin itu sebenarnya lebih mengundangkan untuk cepat masuk keluar, karena orang-orang sana itu sensitif kalau mencium bau langsung terus rumah nggak bisa dibuka lagi. Iya. Iya kalau gitu, kalau enggak terus keluar kan nanti tasnya dirobek sama dia. Iya, ruwet-ruwet jeret karena capek ngurus sekian orang. Nah, jadi mungkin yang perlu dibawa, kalau saran dari travel kemarin nggak usah bawa apa-apa lah makanan. Iya, sudah tersediakan. Biasanya makanan yang disediakan di sana itu makanan yang relatif menghindarkan dari penyakit. Nah, abon, apa ikan laut, banyak lomboknya yang pedes itu. Nah, begitu sampai sana tanggal 8 Dzulhijjah diare, waduh, nggak bisa wukuf akhirnya. Nah, muskilah. Biasalah masalah makanan sudah cukup di Indonesia sak macamnya. mungkin yang terpenting itu ya untuk menghindari dingin, ya kayak sweater, ya di Madinah khususnya, tapi nggak boleh dipakai di waktu apa? Di waktu ihram. Nah, di sini ada lembaran yang nanti akan dibagikan, informasi kesehatan haji tentang antisipasi menghadapi musim dingin. Ini dibuat untuk 2 tahun 2005 tahun lalu. Nah, tapi juga penting di mana derajat suhu di Madinah bisa sampai 5 derajat Celcius. Nah, oh kalau minus. Nah, enggak, 5 derajat Celcius. Nah, di daerah sini paling dingin apa? Cibulu Solar Theater. Cibulu itu paling 20 derajat. Iya, maksimal. Ini 5 derajat. Nah, 5 derajat. Jadi cukup dingin. Nah, untuk mengantisipasi ini banyak hal di sini diberikan beberapa contoh. Nah, disebutkan di sini. Nah, salam hayyallah. Di sini informasi kesehatan ini disebutkan kemungkinan hal-hal yang akan timbul di saat musim dingin itu, yakni kulit bersisik dan gatal. Nah, infeksi pernapasan, penyakit saluran cerna, gangguan otot dan tulang. Nah, terkhusus yang berumur ini. Nah, mimisan. Sehingga untuk mengatasi itu butuh tisu. Tapi di sana mungkin dijual yang seperti itu sudah ada. Enggak perlu bawa dari Indonesia. Nah, bibir pecah-pecah. Dehidrasi, kekurangan cairan. Menurut keterangan kemarin juga, nah, harus banyak minum. Di sana air zam-zam biasanya disediakan, ada yang dingin, ada yang biasa. Kalau tandanya di musim dingin namanya nggak disediakan yang dingin mungkin, tapi hati-hati. Kalau seandainya kebetulan ada, jangan nyoba-nyoba yang dingin nanti. Nah, begitu juga sebagian ulama menyunnahkan untuk menyiram ke kepala kita dengan air zam-zam setelah tawaf itu. Hati-hati kalau pas musim dingin, jangan memaksakan diri untuk beramal dengan ini, akhirnya merepotkan. Nah, cukup diminum. Mungkin itu bisa dipelajari nanti sendiri, beberapa yang terkait dengan informasi kesehatan. Nah, apakah benar ada pemeriksaan kalau handphone yang berkamera tidak diperbolehkan? Belum pernah tahu saya ada informasi ini. Nah, wallahu a'lam. Ada yang pernah dengar ini? Anak belum pernah tahu. Nah, di pesawat biasanya disediakan beberapa makanan atau jenis minuman-minuman tertentu, jus-jus. Biasanya juga ditawari es. Jusnya diganti es. Ya, Zen, berhati-hati. Nah, untuk sementara dihindarkan. Nah, Untuk sementara, nanti pulang ke Indonesia tahu waktunya sesukanya, selama tidak membahayakan.